Ta'ala lil hawadith, abanya moyi Allah Ta'ala akan keliannya baru tu masalah perkara mustahil. Apa janda yang boleh kata mustahil tu? Kerana jikalau menyamojinya Allah tu akan ya baru-baru. Perdu sekedih kalau kata Tuhan tu serupa bagi selian ya baru. Serupa tu serupa pada zat. Dia panggil wajah sabah. Ya kedap bila kita nak kata serupa, dia kena cukup rukun dia. Pak rukun. Musyabah, musyabah bih wajah sabah. Dan ada tasbih. Perdu kata jikalau serupa Allah akan yang baru, serupa pada apa? Itu wajah sabah, serupa pada zat. Taswi serupa balah mana? Seperti bahawa adalah zatnya, zat Allah tu diri. Itu panggil serupa. Kalau bahawa ada zat-zat-zatnya, zat Allah bukan diri. Zat makhluk diri minta serupa. Itu kelihatan kalau kita dah kebiasa tak serupa. Fardu sekedih kalau serupa. Macam mana serupa? Serupa pada apa? Serupa pada zat. Nak kira serupa pada zat tu. Serupa pada sifat tu belakang. Fardu kata kalau zat Allah, zat makhluk serupa padanya. Dengan bahawa zat makhluk kita tahu dah jirin. Apa kalau zat Allah serupa dengan zat makhluk? Jirin juga. Itu senotak pada keadaan serupa tu mana? Jirniah. Nasdaya adalah iyo. Zat Allah tak satu tak apa. Nasdaya adalah ia Allah lalu tak ada apa. Zat nama dah jawab zat ni. Nasdaya adalah ia zat Allah bertempat. Terjawab mesti bertempat. Kerana tak ada jirin yang tak bertempat. Nafsu mahasis itu dulu. Kemudian bila le bertempat, maka tempat-tempatnya itu, maka tempatnya tu ada kalonyo menyertai akan dia pada adanya. Ada kalau menyertai akan dia. Akan tempat tu pada adanya. Boleh tak gini? Ada kalau menyertai dia, ada kalau kita kira dia kena dia lagi kalau nak ke keadaan ibarat. Maka tempatnya itu ada kalonyo tempat tu menyertai akan dia kerana turut mari dia kena ada fa'il lagi menyertai ia tempat akan dia akan Allah itu kata ataupun dia panggil idafak kepada itu kata yang larak tu. Maka tempatnya tempat Allah, tempat bagi zat Allah tu ada kalanya menyertai, ini ada kalanya tempat itu menyertai akan dia akan Allah. Allah tempat itu menyertai akan akan Allah akan zat Allah pada adanya, pada ada tempat itu ada kalau gitu dah kata kalau Allah zat dia serupa dengan zat makhluk bermakna zat Allah tu jiran. Bila jiran mesti bertempat. Faham? Bila bertempat, tempatnya tu. Tempat zat Allah pada adanya ada tempat. Ada kala begitu. Sebab apa? Sebab zat Allah qadim ke baru. Zat qadim. Kalau itu bila zat dia qadim, tiba-tiba zat lupa dengan makhluk pada diri. Bila lupa pada diri, mesti tempat. Tempat dia kena qadim juga. Itu kata menyertai. Bila zat Allah tu ada, tempat apa ada? Dengan itu, bukan dah ada, perhati mula. Sangat-sangat apa perhati? Hak ulama suruh di kita. Hak ulama suruh di kita. Perhati tengok. Dia bersin, dia jujur, dia warasatul anbiya. Dia ada suka jahat, dia punah kita. Dia tak ada punah dia, punah kita. Jadi, dia suruh di kita kata, kalau sekiranya Allah tu serupa dengan makhluk pada zatnya. Dengan bahawa kita tahu dah zat makhluk ni zat diri. Sebab Nabi kata fasyaru fil khalqi. Dia suruh kamu fikir pada makhluk. Kita dah suruh fikir balik Tuhan. Afala yang zuru nak ilal jal ibi. Makhluk itu, makhluk itu. Wa ilal sama lain. Makhluk itu. Dia suruh fikir sini. Tanda bagi uti halam. Kalau gitu zat makhluk kita tahu dah diri dia tepat. Sama dia kalau zat Allah serupa dengan zat makhluk, arti diri bila diri bertepat. Bila bertepat, maka tepatnya tu ada kalanya menyertai akhir Allah pada ada. Bila Allah ada, kata tepat. dalam itu patuhan tertuhan tepat ke mana? Boyak. Eh? Kena buruk isap dengan orang pegang tu cukup. Hanya takut. Kalau kata musyid, kamu kata lagu mana? Katul lah, boyak kalau kau katul. Ni mana kita dekat, awak lari tak isi ya? Tepat mana? Ha, tujuh. Ha, dia mahu tepat tarak. Ha, kalau gitu, ada kalau tepat tu, menyertak tu, menyertainya akian dia, akian Allah Ta'ala. Menyertai pada adanya. Eh? Ada Allah kodeng ke baru? Kodeng. Kalau tu ada Allah, kodeng ke baru? Kena kodeng juga. Ha, kena kodeng juga. Barulah tepat dengan Allah tu, menyertai dia. Ha. Dah mesti tepat. Bila tepat, mana tepatnya? Dia mula tanya mana tepat? Arah. Lain arah punya wayah. Itu dia. Coba itu dulu. Tepat. Jalan itu, arah ni, kena kode. Ha. Itu dia. Bila kode, ha, jawab pula. Pelatuh pula. Maka berbilang-bilang kode. Berbilang-bilang qadim pada zat. Hak ni tak sah ke mana ahli sunnah. Bukan ahli sunnah lagi pun nafi berbilang qadim pada zat. Jadi Tuhan berbilang pula. Maknanya kalau bukan Tuhan berbilang. Bermakna kalau kata arah tu qadim. Fardu. Tak ada apa kata qadim. Lain pada ahli persafah lah. Ha, fardu kata kalau kata qadim. Bila qadim, arti arah ni makhluk Allah Ta'ala. Eh? Taklah makhluk ke mana ada kita kan? Ha, bukan makhluk Allah. Bila bukan makhluk Allah, jadi Allah lah panggil Rabbul Alamin. Tak? Tak, kerana alami itu barang yang ada selain pada dia, selain pada Allah. Itu panggil alamin. Maka ayatnya ayat tertuhan Rabb. Rabb itu Tuhan. Rabbul Alamin Tuhan sekalian alam. Yang menjadi sekalian alam. Apa alam? Masiwa zatihi wa sifatihi. Masiwa. Kalau itu setengah pada alamnya arah. Karena arah ni maksud dalam benda ada lain daripada Allah. Sebab itu semua mari ada lain pada dia, dialah Rabb. Dialah Rabb. Lagi pula ayat lain kata Rabbul 'arsy. Nama lil 'arsyil majid. Lil 'arsy. Ni nak dia panggil ngaji dia kata isi lima. Eh, dengan mana? Sahib tuan. Allah Ta'ala ni siapa? Lil arsh. Tua arah. Tua kan nak nak kode. Tua telah kan nak tak ada mula. Bukan tua. Hati tu sepak lagi dah. Hati tu sepak takut. Jadi arti arah ini bukan makhluk Allah Ta'ala. Bukan makhluk Allah Ta'ala. Alam tu alam. Sebab tiap barang yang ada lain. Tua kan nak kode. Tua telah kan nak tak ada mula. Bukan tua. Hati tu sepak lagi dah. Hati tu sepak takut. Jadi arti arah ini bukan makhluk Allah Ta'ala. Bukan makhluk Allah Ta'ala. Sebab tiap barang yang ada lain pada zat dan sifat Allah panggil alam. Bila alam ni Allah Rabb, Allah Tuhan. Ada sebagai hak tu bukan Tuhan. Arah ni Tuhan tak ada di Tuhan dah. Melawai nampak ni waktu baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak jadi kira. Tak itu kan? Ha. Habis tu kata mana dalil kata Tuhan tu tak dapat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada penagi lain. Tak ada penagi ke ayat tengah lain. Ayat umi, ayat berbuka. Fatihah tu buka. Buka mulut. Kata tak bismillah, kata buka ke atur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buka situ lalu. Puji bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan yang menjadi semua alam. Apa kullu mujudin siwa zatillah wa sifatih. Setiap yang ada lain pada zat dan sifat Allah, alamin semua. Semua. Tengah padanya, arah. Pas kalau tu bertepat, duduk tak arah tu. Mana dulu dengan tu? Ya kena sama menyertai padanya. Bila menyertai, kode. Semua kode tak ada dulu kudama. Ini salah. Nah, itu dia. Apa siapa? Okey tak kata, arah tu kode. Baik dia kan? Arah baru. Bila baru, belum ada arah. Dia tak apa pula dah. Apa? Makhluk dan serupanya itu adalah mustahil. kerana jikala menyamai, jikala serupa kita hadis lawi Habib tu. Jikala serupa Allah tu akhirnya baru pada zat. Misalnya bahawa adalah zatnya itu dirin, nasya adalah ia zat Allah tu bertempat. Karena dirin yang bertempat. Ha, kalau kata dirin yang tak tepat, dia panggil tak nah dirin. Mana kata? Semua kata dirin mesti dah nak tahayya jadi nafsi. Kalau ada tak ada lain, hak buat baru terpuas mula. Salah. Ha, itu dia nak. Nasya adalah ia bertempat. Maka tempatnya itu ada kalanya tempat tu menyertai-sertai akhir di akhir Allah pada adanya ada tempat tu. Nah, kalau itu Allah ada sedia ke baru? Sedia. Ha, tempat tu sedia. Bila sedia, sama sedia, maka berbilang-bilang qadim. Ta'adudul qudama. Berbilang-bilang qadim pada zat itu mustahil. Jadi luput mana keadaan. Lagi pula ada satu alam dia bukan milik Allah Ta'ala. Apa harap? Berlawan dengan Rabbil Alamin. Berlawan dengan Zil Arshil Majid. Ha, dan banyak-banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan dengan apa namanya arah. Apa bila kita faham situ tak ada apa, mai faham ada ayat ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Tak ada nak gitu lain ayat tu, ayat surah Sajdah tadi juga. Allah lah telah menjadikan segala langit dan bumi dan barang yang ada antara keduanya dalam masa nahi. Jadi kita reti-reti dengan cara bodoh-bodoh kita, ayat tu Tuhan raya tak dia buat lah. Dia raya tak dia buat langit, bumi dan barang ada di sebelah-sebelah keduanya. Sudah tak? Summa kamadiyan. Ha, kamadiyan pada mana? Ha, tu ulama bahas summa tertik, tazikri, tertik pun bahas pula. Kamadiyan. Ha, kali kedua zuhir dulu. Sama dia pada buat ke istawa alal arsy. Ha, istawa nak buat bersemayam tu pun gila. Ha, segi lurah bersemayam atas arah. Ha, ada orang jemaah, do atas arah. Jadi sudah buat do atas arah reha. Gitu. Jadi mana arah tak ada buat ada. Ha, gitu. Ha. Ya. Jadi tak pelawai tak dengan ayat Rabbil Alamin. Kita fahadah laisan kami selesai. Kita fahadah Rabbil Alamin tuan. Zil arsyil madi dia tuan. Kalau gitu, masa tu dia royak, dia buat langit. Mana arah dia buat dah. Haa, itu ya. Dia buat langit, dia royak, dia buat langit. Tiba-tiba kita pergi fahadah atas tu mata. Duduk ia tara. Aduh ibarat pada tangan tu. Haa, tu dia. Alpah pada dia, dia segalis. Sialistik ibarat lah. Ibarat. Ha, tu sahabat kita lah. Orang duk jago. Bukan anak orang duk jago. Nah, ibarat ni pun orang ambil lah di mulut ni. Dah itu kan? Yang ibarat dia tubik di mulut. Bila tubik di mulut, orang ambil lah mulut. Apa lagi mulut kita ni orang kenama eh. Ha, masalah orang ambil di mulut. Ha, tu orang kata sebahak orang ambil di mulut kita. Siapa yang bertanggungjawab? Ha, lalu tu lah. Wajib dijagakan. Ha, dan ada kalanya terdahulu atasnya atas Allah lah. Ha, ada kala tepat tu dulu pada Tuhan. Kalau kau tu nyata Tuhan baru pula dah. Ha, tu nyata tak ada pernah surah panjang lah. Ha, dia jalan dia. Ada kala tepat tu menyertai anaknya Allah mana sama kau ni. Ada kala tepat tu dulu atas Allah. Mana tepat dulu Allah dia baru pula dah. Tu nyata tak ada pernah surah panjang dah. Ah, pasal dia tak ada orang mari. Tak ada orang mari lagi. Kita orang mari lagi. Dan ada kalanya tempat itu terkamadian daripadanya. Dia tinggal sekali lagi. Kita boleh lagi sekali lagi. Nah, sebab saya nampak sekali lagi dah. Dan ada kalanya terkamadian daripadanya. Ada kala tempat itu terkamadian daripadanya daripada Allah. Bila tempat kamadian, dia dah tanya sini pula. Pas belum ada tempat, dia mana? Tak boleh dia kata-kata siap ada mesti tepat. Siap ada mesti tepat. Pas tepat tak ada lagi, duduk mana? Haa, pendek kata bila punya tepat, dia punah jalan selalu dah. Dia punah jalan selalu dah. Sebab dia tanya, bila tepat, tepat dulu pada Tuhan ke tepat ke dia ke serta? Kalau serta, mana tepat ke kodik? Haa, kalau dulu bermakna Tuhan ke dia? Tuhan baru. Kalau tepat ke dia, dia tanya, belum ada tepat di mananya? Nah, klik kepada laisa kamitslihi, Tuhan tak serupa dengan makhluk, lazimnya tak bernama, tak bertempat, tak berjihad, tak berjirin, tak berjihad, tu yang kira-kira itu. Ha, dia banyak akidah Pak Ali Sunnah yang bawah tu. Ha. Nah, kalau dah.